عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوان وأخوات kaum muslimin dan muslimat, pendengar pemirsa Syiar Tauhid dimanapun anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita mempelajari ilmu bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, ya, karangan Syekh Dr. Abdul Rahim Hafizahullah Ta'ala. Ya, sebelumnya karena satu dan lain hal, ya, kita libur cukup lama. Nah, dan hari ini dapat kita kembali melanjutkan pelajaran kita. Taib. Kita masih di jilid yang pertama pada pelajaran yang ke-13. Ya, di jilid yang pertama pada pelajaran yang ke-13. Ya, di pelajaran yang ke-13 di sini terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian A, bagian B, dengan bagian Jim. Ya. Bagian A itu membahas tentang kata-kata jamak untuk yang muzakkar. Kata-kata jamak untuk yang muzakkar. Bagian B itu kita bahas tentang kata-kata yang jamak untuk jenis muannas. Ya. Adapun pada pertemuan kali ini kita masuk ke bagian yang ketiga, ini bagian Jim. Nah, di sini perpaduan antara kata-kata yang muzakkar dengan yang muannas. Taib. Nah, kita bacakan beberapa paragraf kalimat yang disebutkan oleh musannif di sini sebelum kita masuk ke tamrin. Taib. Coba dibaca. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Ya, haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Taib. Apa artinya? Para saudara saya dan haulai apa? Haulai ini. Mereka ini adalah saudara saya. Naam. Dan mereka itu sahabat saya. Naam. Mereka ini adalah ya, saudara-saudara saya dan mereka itu adalah sahabat-sahabat saya. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Haulai ikhwati wa ulaika asdiqai. Nah, di sini ikhwah. Ikhwah jamak dari akhun. Ya, jamak dari akhun, saudara. Disandarkan kepada domain mutakallim. Maka menjadi ikhwati. Haulai ikhwati. Ya, wa ulaika asdiqai. Baik, berikutnya. Man ulaikar rijalu tiwalu. Nah, man ulaikar rijalu tiwalu. Pemananya? Siapa para pemuda itu yang tinggi? Nah, siapa pemuda para yang tinggi itu? Nah, siapa para pemuda yang tinggi-tinggi itu? Siapa para pemuda yang tinggi-tinggi itu? Taib. Nah, jawabnya? Ikhwati. Jawabnya? Di bawahnya? Hum atiba'u man min Amerika. Nah, hum Atibba'u min amrika. Hum atibba'u min amrika. Taib. Apa maknanya? Mereka dari Amerika. Mereka atibba apa? Atibba. Dokter, jamaah tabib. Mereka dokter dari Amerika. Mereka adalah para dokter dari Amerika. Dari Amerika. Mereka para dokter dari Amerika. Baik, terus berikutnya. Man ulaika nisa'u? Man ulaika nisa'u? Ya, man ulaika nisa'u? Artinya siapa para wanita itu? Siapa wanita-wanita itu? Ya, siapa para wanita itu? Baik, jawabnya hunna ummahatu talibatu. Idofa. Talibati. Nah, hunna ummahatu talibati. Hunna ummahatu talibati. Apa maknanya? Mereka para mereka ummahat para perempuan pelajar. Nah, mereka ibu-ibunya para siswi. Ya, mereka ibu-ibunya para siswi. Ya, talibat jamak dari at-talibatun. At-talibatun jamaknya at-talibatu. Ummahatun. Ummahatun di sini jamak dari ummun. Ummun. Ummun apa artinya ummun? Ibu. Ibu. Ibu jamaknya ummahat. Ya, ummahat ya. Mereka adalah ibu-ibunya para siswi. Ya, mereka ibu-ibunya para siswi. Baik, berikutnya. Aba'ut tullabu indil mudiri. Aba'ut tullabi indal mudiri. Aba'ut tullabi indal mudiri. Apa maknanya? Bapaknya para pelajar itu memiliki di sisi kepala sekolah. Nah, bapaknya para santri, ya bapaknya para siswa di sisi kepala sekolah. Kepala sekolah ini bersama dengan kepala sekolah. Kepala sekolah. Tapi berikutnya, aula ikan nisa'u khali khalatuka. Setelahnya itu apa? Khalatuki. Nah. Ya Maryam. Nah. Aulaika nisa'u khalatuki ya Maryam. Aulaika nisa'u khalatuki ya Maryam. Nah. Maknanya? Apakah wanita-wanita itu bibi kamu ya Maryam? Nah, apakah wanita-wanita itu khalat? Ya, khalat ini jamak dari khalatun. Khalatun ya, jamaknya khalatun. Mana khalatun itu apa? Bibi dari apa? Dari bapak. Bibi dari ibu. Ibu. Karena ada bibi dari ayah dan bibi dari ibu. Kalau khalat, khalatun itu bibi dari ibu. Kalau bibi dari ayah itu ammatun. Ya. Taib. Apakah perempuan-perempuan itu adalah bibi-bibimu wahai Maryam? Kalau kita mau artikan secara detail, apakah wanita-wanita itu adalah bibi-bibi dari pihak ibumu wahai Maryam? Kalau itu mau detailnya, tapi ya itu terlalu rinci ya. Itu cukup aja. Apakah wanita-wanita itu bibi-bibimu dari bibimu wahai Maryam? Kalau kita di Indonesia sama saja, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu dipanggil bibi ya. Nah, berikutnya la hunna ummati. La hunna ammati. Nah, la hunna ammati ya, hunna ammati artinya tidak mereka paman. Nah, tidak mereka ammati, ammati, ammah, ammatun itu jamak dari ammatun. Ammatun jamaknya ammatun. Apa maknanya ammatun? Bibi juga, tapi bibi dari pihak bapak. Kalau tadi khalat, bibi dari pihak ibu. Kalau ammat, bibi dari pihak ayah. Ayah ditanya, ini perempuan-perempuan ini bibi dari pihak ibumu atau bukan? Ya, maka jawab Maryam, bukan. Ya, tapi mereka bibi dari pihak ayah saya. Ya, bibi dari pihak ayah saya. Nah, jadi dalam Arab, bahasa Arab itu masya Allah ya, sempurna. Ya, dalam perkara seperti ini aja detail. Ya, dibedakan mana yang dari pihak ibu, mana dari pihak dari pihak ayah. Kenapa? Karena nanti dari sisi pembagian warisan kan berbeda. Makanya harus dibedakan. Ya, kalau kita Indonesia ini sama saja. Ya. Tapi lah, labas. Terus berikutnya. Haula'i attiba'u wa ula'i wa ulaika muhandisuna. Haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Baik, apa maknanya? Dokter, para dokter ini. Berarti kan dalam menterjemahkan bahasa Arab itu dilihat kalau pada isim isyarah. Ya, pada isim isyarah ada kata isim isyarah, setelahnya kata tidak beralif lam. Nah, dibedakan dengan yang pada setelah isim isyarah itu katanya beralif lam. Ya, dilihat. Ya, kalau kata yang beralif lam sebelumnya ada isim isyarah dengan kata yang tidak beralif lam sebelumnya isim isyarah, nah ini dibedakan cara menerjemahkannya. Karena kenapa? Karena dari sisi i'rabnya saja berbeda. Ya, dari sisi i'rabnya berbeda. Ketika berbeda i'rab, ya berbeda kedudukannya dalam kalimat, maka di dalam maknanya juga berbeda. Ya, nah di sini ada isim isyarah setelahnya katanya tidak beralif lam. Ya, berarti dia sebagai apa? Udah. Sebagai apa? Mubtada. Mubtada dengan apa? Khobar. Khobar. Sebagai mubtada khobar kan? Karena tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam berarti apa? Badal ya. Taib. Haula'i atibba'u wa ulaika muhandisuna. Apa maknanya? Ini adalah para dokter. Dan itu adalah para muhandisun, insinyur. Nah, insinyur atau arsitek. Ini adalah para dokter dan itu adalah para insinyur. Nah, di sini kita artikan ini. Ini adalah. Kenapa kita artikan ini adalah? Karena di sini susunan kalimat mubtada khobar, maka kita artikan ini adalah. Ya, ini adalah. Ya, karena sudah kita sebutkan bahwasanya khobar ini merupakan penjelas dari mubtada. Datangkan khobar untuk menjelaskan ya apa namanya? Maksud dari mubtada. Ya, jadi dibedakan mana yang beralif lam dan mana yang tidak beralif lam. Baik. Berikutnya, haula'ir rizalu faqara'u wa ulaika aghnia'u. Naam. Haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghnia'u. Haula'ir rijalu fuqara'u wa ulaika aghnia'u. Ah, di sini yang tadi kita katakan ada alif lamnya. Setelah isim isyarah ada katanya beralif lam. Ah, setelah kata beralif lam baru ada kata yang kosong dari alif lam. Kata yang nakirah. Kan? Haula'ir rijal fuqara'u. Ah. Setelah alif lam, setelah isim isyarah ada kata beralif lam. Berarti apa? Dia sebagai badal. Ya, sebagai badal. Ya, karena ada alif lamnya. Nah, nanti kata yang berbentuk nakirah setelahnya itu baru sebagai khobar. Ya, khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya haula. Ya, makanya cara menerjemahkannya juga berbeda dengan kalimat yang di atasnya ya. Taib, coba diterjemahkan. Para pemuda ini miskin. Fakir. Fakir. Dan dan itu agniau. Agniau apa? Kaya. Kaya. Nah. Kaya. Gunium. Nah. Agniau. Dan itu kaya. Nah, jadi fakir dengan miskin itu berbeda. Beda. Berbeda ya. Pemuda itu kaya. Kedudukannya berbeda. Fakir dengan miskin. Miskin. Kalau fakir itu lebih bawah lagi. Kedudukannya lebih di bawah dibandingkan miskin. Ya. Miskin masih lebih, masih apa namanya? Masih lebih ada daripada fakir. Fakir ini sudah paling kurang sudah. Ya, dibedakan ya. Karena di dalam pembagian zakat ada fakir dan miskin, dibedakan ya. Tidak disamakan. Nah, apa artinya tadi? Para pemuda ini fakir, nah, dan para pemuda itu kaya. Ya, para pemuda ini mereka fakir dan para pemuda itu kaya. Kaya. Tapi berikutnya, aula ikatulabu du'afun. Du'afun. Kasro. Di'a. Di'a. Di'afun. Nah, boleh ulang, coba diulang karir. Aulaika, enggak ada di situ. Ulaika tulabu di'afu. Nah, ini kalau kalimat dalam bahasa Arab kita lihat ya, di ujung kalimatnya itu ada tanda tanya atau tidak. Kalau ada tanda tanya di ujungnya, berarti kemungkinan di awal kalimat itu ada istifham. Ya, ada sigha pertanyaan. Ya, tapi kalau seandainya enggak ada istifham, berarti apa? Asalnya itu bukan bentuk pertanyaan. Ya, kalimatnya bukan berbentuk jumlah istifhamiyah. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, biasa kalau ada pertanyaan berarti itu ada pertanyaan ya di depannya. Maksudnya di awal kalimat itu ada sigha pertanyaan. Di sini enggak ada, berarti enggak ada pertanyaan di situ ya. Enggak ada sigha pertanyaan di situ. Ulaikatullabu di'afun. Ulaikatullabu di'afun. Apa maknanya? Para dokter itu di'afun. Apa di'afun? Di'af apa di'af? Di'af. Oh, tamu. Ha? Para dokter itu tamu. Kalau tamu itu duyuf. Duyuf. Kalau di'af jamak dari da'if. Lemah. Lemah. Ya, para dokter itu mereka lemah. Lemah, di'af. Ya. Karena ada do'if, ada do'ifun. Do'if, do'ifun. Kalau do'if, itu jamaknya di'af. Kalau do'ifun, jamaknya du'yuf. Tamu dengan lemah. Sama-sama huruf do', huruf a'in dengan huruf fa'. Ya, tapi bentuknya berbeda ya. Taib. Nah, di sini, at-tulab, ada alif lamnya. Berarti dia sebagai badal. Ya, isim isyaratnya ulaika sebagai mubtada, di'af sebagai khobar. Ya. Para pelajar itu lemah. Taib. Berikutnya, Man ulaika rijalu? Siapa para pemuda itu? Siapa para laki itu? Hum wazara'u. Ya, apa artinya? Mereka ziarah. Wazara, wazir. Wazir. Nah, wazir. Apa wazir? Ketua. Orang-orang tinggi yang besar-besar itu. Apa? Ketua. Apa namanya? Pembantu-pembantunya presiden, apa itu? Menteri. Yes. Ada menteri perdagangan, ada menteri perhubungan, menteri kesehatan, menteri keuangan, menteri pendidikan kan? Pembantu-pembantu presiden itu. Wazir, wazara. Nah, Jadi ini apa namanya, beberapa konteks kalimat yang disebutkan oleh musannif di sini. Ini gabungannya, jadi tidak, sudah kita sebutkan tadi di bagian jim ini gabungan ya, antara yang bagian A dengan yang bagian B. Kalau yang bagian A itu terkhusus pembahasan jamak muzakkar, kalau bagian B jamak muannas. Kalau jim ini dicampur ya, yang muzakkar dengan yang muannas. Taib. Kita masuk ke latihan tamarin. Latihan. Hawil al-mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in ma'a tagyirin ma tagyiri ma yalzam. Ya, hawil al-mubtada'a, ubah mubtada fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in, pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ke bentuk jamak. Ya, bersama dengan mengubah apa yang harus diubah. Ya, bersama dengan mengubah apa yang harus diubah. Ya, ubah mubtada pada setiap dari kalimat-kalimat berikut ke bentuk jamak. Bersama dengan mengubah apa yang harus diubah. Ya, memang harus diubah. Ya, sudah kita sebutkan kalau mubtada diubah dalam kalimat, otomatis ada kata-kata yang ngikut juga harus diubah. Ya, seperti apa? Khobar. Ketika mubtada diubah ke bentuk jamak, maka khobarnya juga harus diubah ke bentuk jamak. Kenapa? Karena mubtada khobar itu harus sesuai dari sisi nau'nya. Ya, dari sisi jenisnya. Muzakkar, mu'annas, mu'annas. Ya, ini ketika mubtada mu'annas, maka khobarnya juga mu'annas. Ketika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga muzakkar. Ya, maka harus diubah juga khobarnya ya. Taib. Misal, contoh. Zalikar rojulu mudarrisun. Ya, zalikar rojulu mudarrisun. Lelaki itu adalah seorang guru. Lelaki itu adalah seorang guru. Ya. Diubah mubtadanya, maka menjadi ulaikar rijalu mudarrisuna. Ulaikar rijalu mudarrisuna. Ya. Para lelaki itu adalah guru. Ya, para lelaki itu adalah guru. Ya. Mudarrisuna jamak dari mudarrisun. Taib. Nah, coba nomor satu. Man dalikal fata. Ya, man dalikal fata, apa maknanya? Siapa para pemuda itu? Siapa pemuda itu? Ya, siapa pemuda itu? Ya, al fata. Fata ini pemuda. Ya, pemuda. Taib. Hawil. Man ulaikal fityatu. Nah, man ulaikal fityatu. Ya, jadi seperti itu ya. Man ulaikal fityatu. Man ulaikal fityatu. Apa artinya? Siapa para pemuda itu? Ya, siapa para pemuda itu? Ya, siapa para pemuda itu? Ya, siapa para pemuda itu? Jadi dalika diubah ke bentuk jama menjadi ulaika. Al-fata juga diubah ke bentuk jama menjadi al-fityah. Ya, al-fityah. Taib. Al-thani, bagian yang kedua. Min aina dhalika mudarrisu. Min aina dhalika al-mudarrisu. Min aina dhalika al-mudarrisu. Apa makna? Dari mana guru itu? Dari mana guru itu? Dari mana guru itu? Bentuk jamak. Min aina ulaika mudarrisuna? Nah, min aina ulaika al-mudarrisuna? Min aina ulaikal mudarrisuna? Ya, min aina ulaikal mudarrisuna? Apa artinya? Dari mana para guru itu? Nah, dari mana para guru itu? Dari mana para guru itu? Taib. Asalis. Tilka fatatu bintu tabibu. Bintu tabibu. Yofa. E tabibi. O bintu tabibi. Tilkal fatatu bintu tabibi. Tilkal fatatu bintu tabibi. Apa maknanya? Itu pemudi. Lihat, ada alif lam. Pemudi itu anaknya dokter. Nah, pemudi itu anak perempuannya dokter. Dokter. Ya, pemudi itu anak perempuannya dokter. Pemudi itu anak perempuannya dokter. Hawil. Ulaika fatayatu banatul tabibau. Banatul attibau. Biar enggak usah diubah ya, enggak masalah. Oh, enggak bisa. Ya. Maksudnya at-tabib enggak usah diubah. Ya. Tilkal fatatu tilkal ulaika al-fatayatu banatu at-tabibi. Ulaika al-fatayatu banatu at-tabibi. Maknanya ketika kita tidak mengubah at-tabib, apakah maknanya berubah? Jawabannya tidak. Ya, anak pemudi-pemudi itu adalah anak-anak perempuannya dokter itu. Ya, pemudi-pemudi itu adalah anak-anak perempuannya dokter itu. Nah, di sini apa? Satu orang dokter bisa saja dia mempunyai banyak anak perempuan. Ya, satu orang dokter bisa saja mempunyai banyak anak perempuan. Maka apa? Enggak usah kita ubah ya, enggak masalah. Maknanya tidak rusak ketika kita tidak mengubah at-tabib. Ya, maknanya tetap lurus ya. Ini tidak menjadi rusak. Baik. Berikutnya nomor 4. Hadha at-talibu min inkalta min inkaltaro wa dhalika min farinsia min farinsa. Naam, hadha at-talibu min inkaltaro wa dhalika min farinsa. Hadha at-talibu min inkaltaro wa dhalika min farinsa. Apa maknanya? Pelajar ini dari Inggris, dari Jerman. Inggris. Dari Inggris. Dan itu dari Perancis. Wah, pelajar ini dari Inggris dan itu, ini pelajar itu dari Perancis. Taib. Al-Khamis. Adzalikal muhandisu muslimun. Adzalikal muhandisu muslimun. Ya, adzalikal muhandisu muslimun. Mana? Apakah muhandis insinyur itu muslim? Ya, apakah insinyur itu muslim? Hawil. Tadi belum diubah nomor 4 ya? Belum. Nah, diubah dulu. Haulai tullabu min Inggris wa dhalika min Faransa. Haulai tullabu min Inggris wa ulaika min Faransa. Ya, haulai tullabu min Inggris wa ulaika min Faransa. Pelajar-pelajar ini dari Inggris dan pelajar-pelajar itu dari Perancis. Taib. Al-Khamis. Masih diubah ke jamak. Tadi sudah dibaca kan? A'ula'ika muhandisuna muslimun. Muslimuna. Naam. A'ula'ikal muhandisuna muslimuna. A'ula'ikal muhandisuna muslimuna. Mana? Apakah para insinyur itu adalah muslim? Ya, apakah para insinyur itu mereka muslim? Muslim. Taib nomor 6. Hadihil mar'atu umarridatun wa tilka tabibatun. Hadihil mar'atu mumarridatun wa tilka tabibatun. Ya, apa artinya? Perempuan ini sakit. Perawat. Perawat dan perempuan itu dokter. Ya, perempuan ini adalah perawat dan perempuan itu adalah dokter. Dokter. Ubah ke jamak. Hadihi nisa'u. Haula'i. Haula'i nisa'u mumarridatu. Mumarridatun. Mumarridatun wa ulaika tabibatu. Naam. Haula'in nisa'u mumarridatun wa ulaika tabibatun. Ya, wanita-wanita ini perawat dan wanita-wanita itu doh dokter. Berikutnya nomor 8. Oh, kalau ibaratnya dia benda jamaknya hadihi kan? Kalau dia sebutkan benda. Iya, iya. Nanti pembahasannya nanti disebutkan nanti. Man hada waladu tawilu. Man hadzal waladu tawilu. Siapa anak ini, anak yang tinggi ini? Siapa anak yang tinggi ini? Hawil. Man haula'i al walada al waladu al aulad al auladu attiwalu attiwalu. Man ulaika al auladu attiwalu. Man haula, man haula al auladu attiwalu. Man haula al auladu attiwalu. Siapa anak-anak yang tinggi-tinggi ini? Ya, berikutnya nomor 8. Tilkal fatatu sagiratun sagiratu. Ukhtu Hamidin. Tilkal fatatu sagiratu ukhtu Hamidin. Ubah ke jamak. Ulaika ulaika fatayatu as-sigor as-sigor as-sigiratu as-sigor as-sigoru ukhtu Hamidin. Ulaika al-fatayatu as-sigaru akhwatu Hamidin. Ya, ulaika al-fatayatu as-sigaru akhwatu Hamidin. Ya, pemudi-pemudi yang pendek-pendek itu adalah saudari-saudarinya Hamid. Ya, Hamidnya enggak usah kita ubah. Ya, Hamidnya enggak usah kita ubah karena situ idhofah penyandaran ya. Adalah saudari-saudarinya Hamid. Berikutnya nomor 9. Tilka tilkar mar'atu ummu talibatu. Nah, tilkal mar'atu ummu talibati. Abu Hawil. A'ula'ika nisa'u. Naam. Umahatu. Naam. Tul talibati. Naam. Ulaika an-nisa'u ummahatut talibati. Ya, ulaika an-nisa'u ummahatut talibati. Ya. Wanita-wanita itu adalah ibu-ibunya para pelajar. Nah, di sini at-talibat kita ubah ke jamak karena memang mengharuskan untuk diubah, maka harus diubah. Wanita-wanita itu adalah ibu-ibunya para siswi. Ya. Taib al-Asir. Dzalikar rajulu dzalikar rajulu 'alimun kabirun. minal mumallak apa ini? Mamlakah. Mamlakah tu. Ini mamlakatil Arabiyyati. Mamlakatil Arabiyyati Saudiyyati. Dzalika ar-rajulu 'alimun kabirun min al-mamlakatil Arabiyyatis Saudiyyati. Ya, apa artinya? Pemuda itu ulama alim. Nah. Alim yang besar. Nah. Dari Arab Saudi. Nah, laki itu adalah alim yang besar dari negeri Saudi Arabi. Arabia, subhanallah. Ini kalau alim yang besar ini, masya Allah ini. Jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Orang yang sangat bermanfaat di sana ya, yang orang-orang itu sangat butuh kepada dia. Alim, kabir. Ya, sebagaimana ulama-ulama yang ada di sana. Ya, jadi rujukan untuk bertanya tentang berbagai macam permasalahan, apalagi di zaman sekarang banyak masalah-masalah kontemporer yang dahulu memang enggak ada, enggak kita dapati. Ya, butuh apa namanya? Jawaban dari ulama-ulama yang ada di zaman sekarang. Ya, alimun kabir. Syekh kabir. Taib, hawil. Haula'ir rijalu ulama ulaika. Ulaikar rijalu ulama'u kibarun minal mumalakati minalakatil arabiyati su'udiyati. Ulaikar rijalu ulama'un kibar minal mamlakatil arabiyati su'udiyati. Ya, ulaikar rijalu ulama'un kibar minal mamlakatil arabiyati su'udiyati. Ya, para lelaki itu adalah alim-alim yang besar. Ya, para lelaki itu adalah para alim yang besar. Ya, ini maksudnya alim yang besar maksudnya dari sisi keilmuan mereka ya. Ya, keilmuan mereka yang luar biasa. Makanya disebut alim kabir atau ulama kibar. Ya, kita apa namanya? Istilah yang berjalan di tengah-tengah kita, ulama kibar, itu berarti apa? Ulama-ulama yang senior ya. Yang senior dari sisi umur, senior juga dari sisi ilmu. Ya, senior dari sisi umur, senior juga dari sisi ilmu ya. Itulah ulama kibar. Ya, ulama yang jadi tempat apa namanya? Ditanyai fatwa. Taib. Cukup ya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang tadi kita pelajari bisa difahami. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.